jam setengah lagi untuk dia. Terima kasih buat Uyetun dan Star 86 yang udah ngajak aku kolaborasi. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa ya, subscribe channel YouTube aku, Gariska Record. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku. Lihat linknya di deskripsi. Bye!